سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mempelajarinya. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Jadi as-sakinah itu kita dapat di mana? Majlis ilmu. Fi baitin min buyutillah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Yang kedua yang akan kita dapat, mereka akan diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikerumuni oleh para malaikat. Yang ketiga dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di majelis yang ada di sisinya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bermajelis ilmu, menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah, sebelumnya maghrib jam berapa? Berapa? 17.52. Baik. Kenikmatan yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang menjadi apa? Penuntut ilmu. Memilih dia menjadi seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu adalah ibadah yang abdi. Ibadah yang akan membawa dia ke surga. Jalan yang akan menjadi akhir, atau akhir yang jalan yang akan ditempuh oleh seorang penuntut ilmu adalah al-jannah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan tariqan nakirah fi siyaqi asyart. Apa ma'adha yufid? Yang belajar nahu, apa? Nakirah dalam siyaq syart. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Al-umum, yufidul umum. Jadi jalan apa saja yang ditempuh oleh seseorang dalam menuntut ilmu. Siapa saja yang menempuh satu jalan umum, jalan apa saja, asal jalan itu dalam rangka untuk apa? Menuntut ilmu. Maka balasannya apa? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya satu jalan menuju ke surga. Jadi ini nikmat, fadlun min Allah. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yu'ti may yasha'u min ibadi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak semua orang bisa mengambil jalan menuntut ilmu. Mungkin ada orang di luar antum yang dia lebih kuat badannya, lebih kuat dalam sisi keuangan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memilih mereka untuk menuntut ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Ada orang dia punya kekuatan fisik, punya kekuatan dari sisi materi, tapi dia tidak punya semangat untuk apa? Menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya ghirah atau keinginan untuk apa? Menuntut ilmu. Jadi keutamaan yang besar yang wajib disyukuri oleh seorang penuntut ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk menjadi salah seorang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, karena tadi ujung dari jalan yang kita tempuh adalah surga, tentu apa? Musuh bebuyutan kita tidak akan tinggal diam. Syaitan tidak akan tinggal diam untuk membiarkan kita tetap berada di jalan ini. Antum-antum yang di sini mungkin sudah 1 tahun, ada tidak teman-teman antum yang hilang di tengah jalan? Banyak. Berguguran di tengah jalan. Demikianlah, karena jalan ini bukan jalan menuju ke Monas, tapi jalan menuju ke mana? Al-Jannah. Dan setan musuh bebuyutan kita tidak ridho, sehingga dia akan melakukan segala upaya untuk menjauhkan orang tersebut dari jalan menuntut ilmu ini dengan berbagai cara, dengan berbagai intrik untuk membuat dia lari dari jalan menuntut ilmu. Tidak betah, makan tidak enak, makan terlambat, banyak kegiatan, jadwal pelajaran padat, terlalu banyak hafalan, ustadznya galak, dan seterusnya. Nah, ini adalah setan berupaya bagaimana membuat kita apa? Lari dari jalan menuntut ilmu. Sehingga seorang penuntut ilmu, dia perlu tahu sebagaimana seseorang itu tidak akan benar mengetahui tauhid kalau dia tidak mengetahui kesyirikan. Demikian juga seorang penuntut ilmu, selain dia tahu tentang keutamaan ilmu, dia juga perlu tahu apa sih yang akan menghalangi saya dari menuntut ilmu. Abdiddu yudraku biddid wa bididdiha tatabayyanu al-asya. Segala sesuatu itu terlihat jelas kalau kita melihat lawannya. Tauhid akan terlihat jelas kalau kita mempelajari apa? Syirik. Al-iman yattadih idza madza darasna al-kufr. Keimanan akan menjadi jelas ketika kita mempelajari apa? Kekufuran dengan berbagai macam bentuknya. As-sunnah tattadih idza darasna madza al-bid'ah. Sunnah akan terlihat jelas ketika kita mempelajari bid'ah. Demikian juga akan terlihat bagaimana keutamaan ilmu itu kalau kita melihat penghalang-penghalang yang akan membuat kita gagal dalam menuntut ilmu. Di hadapan antum itu adalah tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Abdul Karim atau bin Barjas Alu Abdul Karim. Judul yang beliau beri di kitab ini namanya Awa'iqu At-Talab. Awa'iqu itu jamak dari apa? A'iq. Apa itu a'iq? Penghalang. Itu apa? Batu sandungan yang mengenai seseorang ketika dia menuntut ilmu. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa di sana ada hal-hal yang bisa menghalangi kita dari menuntut ilmu. Sebagaimana di sana ada hal-hal yang membuat kita semangat dalam menuntut ilmu, di sana ada penghalang-penghalang yang membuat seorang penuntut ilmu gagal dalam menuntut ilmu, tidak mendapatkan hasil yang maksimal ketika dia menuntut ilmu. Karena waktu kita terbatas, sedangkan di sini ada 10 penghalang, kita bahas secara ringkas. Yang pertama, penghalang pertama yang disebutkan oleh beliau adalah talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Menuntut ilmu tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penghalang yang pertama. Banyak orang menuntut ilmu niatnya tidak ikhlas. Inilah yang menyebabkan dia apa? Tersingkir dari jalan menuntut ilmu. Niatnya tidak murni. Niatnya tidak ikhlas ketika dia datang menuntut ilmu. Bila dia ikhlas, dia siap berkorban apa saja untuk mendapatkan ilmu. Dia akan tahan banting. Dia akan sabar. Dia akan kuat menghadapi segala ujian yang dia hadapi dalam jalan menuntut ilmu. Ketika apa? Niatnya bagus. Niatnya benar. Niatnya lurus. Hadisnya antum tahu sendiri. Dalilnya antum tahu sendiri, hadis apa? Hadis An-Niyah yang terkenal, hadis أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Maksud hadis ini bahwasanya setiap amal itu mesti ada niat. Tidak ada orang beramal tanpa niat. Tidak ada orang melakukan sesuatu tanpa niat. Innama di sini kan ada tul hasr, pembatasan, yang menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam itu pasti atas dasar apa? Niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Perbuatan apa saja yang dia lakukan itu akan dia dapatkan berdasarkan niat yang ada pada hatinya. Ketika dia menuntut ilmu, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itulah yang akan dia dapatkan. Pahala, ganjaran, janji dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana hijrah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau dia berhijrah itu kepada Allah dan Rasulnya, yakni tujuannya kepada Allah dan Rasulnya, maka apa? Fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, yakni dia mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berhijrah, meninggalkan negerinya dalam rangka untuk apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan seperti orang yang berhijrah apa? Lidunya yusibuha, dunia yang ingin dia raih. Awimro'atin yang kihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi. Demikian juga seorang penuntut ilmu, kalau dia ingin menuntut ilmu untuk dunia, dunia yang akan dia dapatkan. Bila dia menuntut ilmu untuk supaya mendapatkan wanita, itu yang akan dia dapatkan. Dan dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari aktivitas dia menuntut ilmu, justru akan membahayakan dia, menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan. Sebagaimana tiga orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan ibadah-ibadah besar. Tapi ibadah-ibadah besar tersebut bukan membawa mereka ke surga, tapi justru apa? Membawa mereka ke neraka. Salah satunya apa? Orang yang menuntut ilmu, membaca Al-Quran, lalu kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain, tapi tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia hanya ingin mendapatkan pujian dan dari manusia. Dan ketika di dunia dia sudah mendapatkan itu. Apa yang ingin dia cari itu dia dapatkan di dunia. Di akhirat dia dapat apa? Dia dapat neraka. Karena niatnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan sama sekali. Tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan ilmu. In sahhat niyatuhu. Apabila orang yang menuntut ilmu itu apa? Benar niatnya. Jadi ilmu itu sesuatu yang tidak bisa dikalahkan dengan yang lain. Kalau apa? Bagusnya niat orang yang menuntutnya. Ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana caranya agar orang itu bagus niatnya dalam menuntut ilmu? Apa jalannya supaya orang itu dikatakan bagus niatnya dalam dia menuntut ilmu? Kata beliau apa? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ketika dia menuntut ilmu, apa yang dia niatkan? Dalam rangka untuk mengangkat kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan yang ada pada dirinya. Jadi dia belajar bukan untuk supaya dia dikatakan sebagai seorang ustaz, bukan agar supaya dia mendapatkan jabatan, bukan untuk supaya dia bisa mengajar di pesantren dapat gaji dan seterusnya yang sifatnya duniawi. Tidak. Dalam rangka untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Wa an ghairihi. Dan juga mengangkat kejahilan dari orang lain. Jadi demikian. Menuntut ilmu akan mendatangkan hasil ketika si penuntutnya ikhlas dalam menuntutnya. Bila tidak, justru itu akan menjadi penghalang bagi dia dalam menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardhan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannah yawm al-qiyamah." Barang siapa menuntut ilmu, ini perlu didengar dan dicatat oleh seorang penuntut ilmu. Harus ditulis besar-besar di hadapannya. Barang siapa yang menuntut satu ilmu, yang seharusnya ilmu itu dia tuntut dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menuntutnya dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Pujian, jabatan, kedudukan, harta, wanita dan yang lainnya. Lam yajid 'arfal jannah. Dia tidak akan mencium baunya surga. Yaumul qiyam. Ini ancaman bagi seorang penuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hafidz Al-Hakami, beliau punya syair yang bagus tentang masalah pentingnya niat dalam menuntut ilmu. Kata beliau, "Wa niyyatu ja'al li wajhi Allahi khalisatan fa innal bina'a bidunil asli lam yaqumi." Hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia mengikhlaskan niatnya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Sebab bangunan itu tidak akan berdiri kalau tidak punya pondasi. Ilmu yang kita tuntut ini tidak akan berdiri, tidak akan tegak, tidak akan kita dapatkan hasilnya kalau kita tidak punya dasar. Yaitu apa? Niat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu penghalang yang pertama, ketidakikhlasan dalam menuntut ilmu. Itu akan menyebabkan seseorang terhalang dalam menuntut ilmu. Penghalang yang kedua, tarkul amali. Dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Inna ma yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi." Ilmu itu dicari, dipelajari agar supaya seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut. Jadi tujuan dia menuntut ilmu agar apa? Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntutnya. Yani apa? Dia mengamalkan ilmunya. At-taqwa kanaba fi'lu al-ma'murat wa tarku al-manhiyat. Melakukan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Maksudnya dia menjalankan ilmunya. Dia tidak hanya mempelajari, memperbanyak hafalan Qur'annya, memperbanyak hafalan hadisnya, memperbanyak fikih dan seterusnya, hukum-hukum ibadah, tapi tidak dia jalankan. Memperbanyak tentang adab-adab dalam Islam, mempelajari adab-adab dalam Islam, tapi dia tidak mewujudkannya, tidak menjalankannya, tidak mempraktekannya dalam kehidupannya. Begitu. Jadi ilmu yang dia pelajari tidak digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falghayatu min ta'allumil ilmi syar'i al-'amalu bihi. Tujuan puncak dari orang menuntut ilmu adalah mengamalkannya. Wal ijtihadu fi tatbiqihi, bersungguh-sungguh dalam menerapkannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'ala bih wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima abla." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, dalam hal apa dia habiskan. Wa an ilmihi fi ma fa'ala bi, tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya itu. Jadi ilmu yang kita pelajari itu itu kita akan ditanya, apakah kita sudah mengamalkan apa yang kita pelajari tersebut? Apakah kita sudah mewujudkannya, mempraktekannya? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan? Tidak hanya ditanya dari mana dia mendapatkan. Bukan berarti karena hartanya, lalu semau dia menggunakan harta tersebut. Tidak. Allah Subhanahu wa Taala akan bertanya, kemana dia menggunakan hartanya itu? Apakah dalam ketaatan atau dalam kemaksiatan? Wa an jismihi fima ablah, tentang tubuhnya, tentang fisiknya, dalam hal apa dia gunakan? Bahkan dahulu para sahabat, mereka punya perkataan yang masyhur, misalnya seperti perkataan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan hatafal ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa tahala. Ilmu itu memanggil amal. Jadi ilmu itu apa? Dia memanggil amal. Ilmu, kata beliau, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu dia akan memanggil. Hatafa itu dia menelpon. Memanggil apa? Al amal. Fa in ajabahu wa illa rtahala. Kalau amalan tidak memenuhi panggilan ilmu, maka ilmu itu akan apa? Pergi. Wa illa rtahala. Jadi ibarat ilmu itu menelpon apa? Amalan. Ketika amalan tidak menjawab, maka ilmu akan apa? Pergi. Artinya apa? Ketika seseorang menuntut ilmu, lalu dia tidak mengamalkannya, ilmunya akan hilang. Berapa banyak ilmu kita yang kita pelajari hilang karena tidak kita amalkan. Berapa banyak doa yang kita hafal hadisnya, tapi kemudian doa itu apa? Hilang karena tidak kita amalkan. Berapa banyak sunnah hadis kita hafal tentang amalan suatu sunnah, tapi kemudian hadis itu hilang karena apa? Tidak kita amalkan. Jadi tarsikhul ilm, mengokohkan ilmu diantaranya adalah dengan mengamalkannya. Qala al-Fudhail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah, la yazalu al-alimu jahilan bima 'alima hatta ya'mala bihi. Fa idza 'amila bihi kana 'aliman. Seorang yang berilmu itu tetap disebut jahil terhadap apa yang sudah dia ilmui sampai dia mengamalkannya. Seseorang yang berilmu tetap dikatakan jahil sampai dia apa? Mengamalkan apa yang sudah dia ilmui, apa yang sudah dia pelajari. Fa idza 'amila bihi kana 'aliman. Ketika dia sudah mengamalkan apa yang dia ilmui, baru dia dikatakan sebagai seorang alim. Baru dikatakan seorang alim kalau apa? Mengamalkan ilmu. Ada di antara juga mereka yang mengatakan, lam takun aliman hatta bil ilmi amila. Kamu tidak dikatakan sebagai seorang alim, seorang yang berilmu, sampai kamu mengamalkan ilmunya. Jadi penghalang yang kedua yang menyebabkan seseorang terhalang dalam menuntut ilmu adalah dia tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Dia hanya memperbanyak ilmunya tanpa memperhatikan apa? Amalan. Dan ini berbahaya. Membahayakan seorang penuntut ilmu ketika dia menyia-nyiakan ilmu yang sudah dia pelajari. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-amalu bil ilmi mud'atun li hifdhihi wa thabati. Mengamalkan ilmu itu akan mendorong seseorang untuk menghafalnya. Jadi ilmu yang kita amalkan itu akan membantu kita dalam menghafal ilmu yang kita pelajari. Setiap apa yang kita pelajari kita amalkan. Maka apa? Amalan kita itu akan menjaga ilmu kita. Membuat dia terjaga. dan tidak hilang. Kama anna adam al-amali mudaatun lidhiya'il ilmi wa nisyani. Sebagaimana tidak ada amalan itu akan menjadi sebab hilangnya ilmu dan membuat dia terlupakan. Jadi tidak ada amal, tidak membuktikan ilmu kita, tidak mewujudkan ilmu kita, tidak mengamalkannya, itu akan menjadi sebab ilmu kita menjadi hilang dan terlupakan. Walidzalika qala Asy-Sya'bi rahimahullah kunna nasta'inu 'ala hifdzil haditsi bil 'amali bihi. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah beliau mengatakan dahulu kami menjadikan mengamalkan hadis untuk apa? Menghafalnya. Mereka menjadikan apa? Mengamalkan hadis sebagai sarana untuk menghafal hadis. Wa kunna nasta'inu 'ala talabihi bis-shaum, dan kami menjadikan puasa sebagai pembantu kami dalam menuntut ilmu. Di sini Syekh menyebutkan tentang bagaimana bentuk orang dalam meninggalkan ilmu. Wa tarkul amali bil ilmi ala qismain. Meninggalkan amalan dalam ilmu itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah tarkul i'timar bil wajibati syar'iyyah. Seperti orang meninggalkan hal-hal yang diperintahkan, hal-hal syariat yang diperintahkan. Wa tarkil intihai anil muharramati syar'iyyah, dan dia meninggalkan atau melakukan larangan-larangan, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Fa hadza kabiratun min al-kaba'ir. Kalau ini terjadi pada seseorang baik itu penuntut ilmu maupun yang lain, maka hal tersebut adalah dosa besar. Termasuk apa? Dosa besar. Fa hadza kabiratun min al-kaba'ir. وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتواعدة من ترك العمل بالعلم. Ayat-ayat, hadis-hadis yang mengancam orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu dibawa dalam persoalan ini. Itu apa? Mereka meninggalkan perintah yang wajib dan apa? Melakukan larangan terhadap hal-hal yang haram. Ketika seorang penuntut ilmu dia meninggalkan hal-hal yang wajib, melanggar hal-hal yang haram, dia terkena ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengancam orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, tarkul mustahabbati wa tarku ijtinabil makruhat. Meninggalkan hal-hal yang disunnahkan, al-mustahabbat, dan meninggalkan, menjauhi hal-hal yang dimakruhkan. Jadi dia meninggalkan hal-hal yang sunnah dan melakukan hal-hal yang makruh. Fahadha qad yuzammu lakin la yadkhulu fi ahaditsil wa'id. Yang seperti ini tercela. Orang yang melakukan, seorang penuntut ilmu yang meninggalkan hal-hal yang sunnah atau melakukan hal-hal yang makruh, dia tercela sekalipun tidak masuk dalam ancaman yang terdapat dalam ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengancam orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Illa annal alima wa talibal ilmi yanbaghi lahumal muhafadatu ala sunan wajtinabul makruhat. Takfi seyogianya bagi seorang alim atau seorang penuntut ilmu untuk menjaga perkara-perkara yang sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Qala Ibnu Zawji rahimahullah wal miskinu kullul miskini wal miskinu kullal miskini man dha'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi. Sungguh miskin orang yang apa? Habis umurnya dalam menuntut ilmu yang tidak dia amalkan. Bertahun-tahun dia menuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkannya. Ini penghalang yang kedua, meninggalkan amal atas ilmunya. Yang ketiga, al-i'timadu 'ala al-kutubi duna al-ulama, bersandar kepada kitab tanpa belajar kepada para ulama. Ini berbahaya, terutama di zaman sekarang. Orang belajar ilmu dari apa? Medsos, baca status. Ini tidak boleh. Bukan cara menuntut ilmu yang benar. Jadi dia melihat dia punya kemampuan untuk apa namanya, langsung kemudian dia menuntut ilmu dari kitab. Tidak boleh. Dia sudah punya ilmu alat, sudah menguasai nahwu shorf dan yang lainnya, hafal beberapa hadis, hafal beberapa ayat Al-Quran, kemudian apa? Dia hanya belajar kepada kitab dan tidak belajar kepada guru. Zaman sekarang banyak orang tidak kita tahu dari mana dia belajar, tiba-tiba dia muncul sebagai seorang ustaz, menjadi sumber ilmu, jadikan sandaran dalam ilmu, berbicara dalam hal agama. Padahal kita tidak tahu latar belakang talakinya, dari mana dia menuntut ilmu, dari mana dia belajar. Akhirnya kemudian muncul berbagai macam keanehan dalam pendapat-pendapatnya. Kelucuan-kelucuan dalam perkataan-perkataannya. Karena apa? Dia tidak memiliki sumber ilmu yang jelas. Dari mana dia belajar? Kepada siapa dia belajar? Dia hanya bersandar kepada kitab. Qala Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkam. Siapa yang belajar fikih hanya dari buku-buku, dia akan menyia-nyiakan hukum-hukum Islam. Orang belajar fikih hanya apa? Dari buku. Dia tidak talaqqi kepada seorang alim, seorang yang berilmu. Dia hanya membaca kepada kitab, lalu kemudian apa? Membuat status di Facebook, atau berdebat, atau membuat makalah dan seterusnya dan disebarkan, atau membuat potongan video lalu disebarkan. Hanya apa? Membaca kitab tanpa memahaminya sebagaimana yang seharusnya. Akhirnya yang terjadi apa? Justru kesesatan yang dia sebarkan, kekeliruan yang dia sampaikan. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, man tafaqqaha min butunil kutub dhayya'a al-ahkam. Siapa yang belajar fikih dari buku, tidak kepada seorang alim, maka dia akan menyia-nyiakan hukum-hukum Islam. Wa kana ba'dhum yaqul min 'azamil baliyati tasayyakha as-suhifah. Di antara musibah terbesar adalah orang berguru kepada lembaran-lembaran kertas. Berguru kepada apa? Lembaran-lembaran kertas. Artinya dia tidak berguru kepada seorang alim, dia tidak belajar ilmu agama kepada seorang yang berilmu, tapi hanya mencukupkan diri dengan membaca kitab-kitab, membaca lembaran-lembaran. Ai alladhi ta'allamu minas suhuf, yaitu orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dari lembaran-lembaran kertas. Qala al-faqih Sulaiman ibn Musa, kana yuqalu la ta'khudhul Qur'ana min al-mushafiyyin walal ilma minas suhufiyyin. Dahulu dikatakan, jangan kalian mengambil Quran dari orang yang hanya apa? Membaca dari mushaf, tidak talaqqi kepada seorang guru yang apa? Memiliki sanad yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengambil orang yang hanya apa? Dia mempelajari Al-Quran dari mushaf, dia tidak punya guru dalam Qurannya. Walal ilma minas suhafiyyin, dan janganlah kalian mengambil ilmu dari orang yang hanya apa? Menjadikan buku sebagai gurunya, tidak talaqqi kepada seorang alim. Qala al-Imam Sa'id ibn Abdul Aziz At-Tannukhi كان يقال لا تحمل العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي. Jangan kamu menuntut ilmu, mengambil ilmu dari orang yang hanya bersandar kepada lembaran-lembaran kertas. Dan janganlah kalian mengambil ilmu ke Al-Quran dari orang yang hanya bersandar kepada mushaf dan tidak talaki Qurannya kepada seorang ahli Qur'an, seorang guru. وَقَدِيمًا قِيلْ مَنْ كَانَ شَيْخُهُ كِتَابُهُ كَانَ خَطَأُهُ أَكْثَرُ مِنْ صَوَابِهِ. Siapa yang gurunya adalah kitabnya, salahnya itu lebih banyak daripada benarnya. Bersandar hanya kepada kitab, apalagi bersandar kepada Facebook atau bersandar kepada potongan-potongan video, lalu kemudian dia menjadi seorang ahli ilmu berbicara tentang perkara agama, mendebat orang lain dan seterusnya, padahal dia tidak punya dasar ilmu agama, tidak belajar kepada seorang ustaz, tidak mempelajari kitab berdasarkan aturannya, lalu kemudian dia berbicara dalam urusan agama. Karena khata'uhu aktsaru min shawabihi, kesalahannya akan lebih banyak daripada kebenarannya. Itu penghalang yang ketiga, hanya bersandar kepada kitab, tidak merujuk kepada seorang alim. Yang keempat, akhdhul ilmi anil asagir, mengambil ilmu dari orang-orang yang muda. Ini juga banyak terjadi di zaman ini. Orang menjadikan gurunya atau mengambil ilmu dari orang-orang yang muda. Muda dari sisi usia, muda dari sisi ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah di sini, laqad fashat zahiratu akhdhil ilmi an sigharil asnani baina tullabil ilmi fi hadzal zaman. Telah tersebar fenomena banyaknya orang mengambil ilmu, para penuntut ilmu mengambil ilmu dari orang-orang yang muda usianya di zaman ini. Mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang muda, bukan kepada orang-orang yang tua. Jadi menjadi manhaj penuntut ilmu dari zaman dahulu, mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang tua, orang-orang yang lebih senior, karena mereka lebih berpengalaman. Orang-orang yang telah tua usianya, mereka lebih berpengalaman, lama dalam dakwah, lama dalam menuntut ilmu, lama dalam mengajar, telah menghadapi berbagai macam keadaan, lebih matang dalam ilmunya, lebih dewasa dalam berfatwa, lebih berhati-hati dalam berfatwa dan seterusnya, sehingga mereka layak untuk jadikan sebagai sandaran dalam ilmu. Berbeda dengan anak-anak muda, orang-orang yang masih muda, semangat mereka masih tinggi, kehati-hatiannya kurang. Lalu kemudian mereka mengeluarkan fatwa yang justru menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Jadi seorang penuntut ilmu, dia harus perhatikan dari mana dia menuntut ilmunya, siapa gurunya. Dan dahulu sudah disebutkan oleh siapa? Al-Imam Muhammad bin Sirin, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhu dinakum." Ini adalah agama kita. Ilmu ini adalah agama kita. Maka perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu kalian. Jadi tidak seperti hatibul laylah, orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Tidak ada cahaya, pekerjaan dia mencari kayu bakar, tapi dia cari di malam hari, di tengah hutan, tidak ada cahaya. Sehingga dia yang diambil ada mungkin dapat ular, ada kayu yang sudah tidak layak dijadikan sebagai kayu bakar, ada kayu yang mungkin masih basah, dan seterusnya bercampur. Di dalam kayu yang dia ambil itu, berbagai macam jenis kayu, bahkan mungkin ular. Seorang penuntut ilmu tidak boleh seperti itu. Dia harus teliti. hati-hati dalam mengambil sumber ilmu. Karena ini adalah agama kita. Tidak sembarang dalam menuntut ilmu. Tidak hanya orang, ada orang berpenampilan seperti seorang alim, ustaz, menggunakan jubah, ada lihyanya, kemudian seterusnya dia berbicara dengan bahasa yang fasih, kemudian apa? Kita menganggap bahwa dia layak untuk diambil ilmunya. Jadi ketika seorang menuntut ilmu, dia tidak hati-hati dalam menuntut ilmu, dia mengambil ilmu dari orang-orang yang muda, justru itu akan menjadi penghalang bagi dia dalam menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Wa la yazalu an-nasu bi khairin ma akhadhu al-'ilma an akabirihim." Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan ketika mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang tua. Itu orang-orang yang lebih senior. Wa an umanaihim, dan orang-orang yang amanah. Wa ulamaihim, orang-orang yang alim. Fa idza akhadhuhu an sigharihim wa syirarihim halaku. Tatkala mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang masih muda, orang-orang yang buruk, maka mereka akan binasa. Dan itulah yang terjadi di zaman ini. Berbagai macam fitnah, berbagai macam syubhat tersebar karena apa? Orang-orang mengambil ilmu bukan dari ahlinya. Mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang masih muda, yang belum matang ilmunya. وثبت الحديث عن أبي أمية الجحمي الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. Di antara tanda dekatnya hari kiamat yaitu ilmu diambil dari orang-orang yang muda. Kata beliau, maksud beliau di sini, kenapa beliau mengatakan bahwa ini adalah fenomena yang buruk ketika banyak di antara para penuntut ilmu yang mengambil ilmu dari orang-orang yang muda. Kata beliau, bukan maksudnya kita ingin meniadakan secara keseluruhan, secara mutlak. Tidak memperbolehkan secara mutlak mengambil ilmu dari orang-orang muda, tidak. Tapi kata beliau, walaysa al-muradu ayyah jura ilmal hadathi ma'a wujudil akabir, wa innamal muradu inzalun nasi manazilahum. Maksud kita bukan untuk menjauhkan orang-orang muda untuk tidak boleh diambil ilmunya sekalipun ada orang-orang tua, tapi yang kita maksudkan adalah menempatkan setiap orang pada tempatnya masing-masing. Dan inilah al-adlu fil Islam, tanzilu kulli manzilatin kulli dhi manzilatin manzilatahu, menempatkan setiap orang pada tempatnya. Orang yang masih muda ditempatkan sebagai orang yang masih muda. Yang sudah tua, yang senior dalam ilmu, yang matang dalam ilmu ditempatkan sebagaimana kedudukan dia, sehingga tidak dibalik. Yang muda dianggap seperti orang tua, yang orang tua dianggap seperti orang yang muda dalam ilmu. Beliau kemudian memberikan tanbih kepada kita semua. Kata beliau, "Fi hadzal zaman ikhtalla mi'yaru katsirin min al-'amma fi taqyim al-'ulama'i, faj'alu kullu man wa'adha maw'izatan balighatan aw alqa muhadaratin hadifa aw khataba al-jum'ata murtajilan 'aliman yurja'u ilayhi fil ifta' wa yu'khadhu al-'ilmu 'anhu." Peringatan, di zaman ini telah terjadi kekeliruan dalam menilai suatu persoalan yang terjadi di kebanyakan manusia, dalam menilai siapa yang layak diambil ilmunya. Mereka berpandangan bahwa siapa saja yang bisa memberikan, atau orang yang bisa bisa menasihati dengan nasihat yang dalam membuat orang tergugah. Dia bisa menyampaikan ceramah dengan nada yang bagus. atau dia bisa khutbah Jumat dengan apa namanya semangat dan seterusnya, dianggap sebagai seorang alim yang layak diambil ilmunya. Itulah yang kita lihat pada hari ini. Yang orang menganggap bahwa orang yang pandai berbicara, pandai dalam merangkai kata-kata ketika dia berceramah atau ketika dia menyampaikan materi, dialah yang diambil ilmunya, disebarkan ilmunya, diamalkan ilmunya, diambil ilmu darinya. Sehingga lalu kemudian terjadi berbagai macam. Jadi itu bukan standar. Itu bukan apa? Standar. Standarnya adalah kematangan ilmunya, bukan keahlian dia dalam berbicara. Antum lihat Syekh bin Baz rahimahullah ketika beliau muhadharah biasa saja. Tidak apa? Nadanya tidak apa istilahnya? Tidak naik turun. Standar rata. Demikian juga misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Zaman sekarang seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah juga demikian. Tapi coba antum lihat ceramahnya siapa? Muhammad Al-Arifi atau Aid Al-Qarni. Dua itu al-fitnah itu. Apa namanya? Ceramah mereka apa? Bagus-bagus. Penuh dengan syair-syair. Tapi apa? Apakah mereka layak diambil ilmunya hanya karena ceramahnya bagus atau muhadharahnya bagus atau tulisan-tulisannya bagus? Tidak. Standar ilmu bukan itu. Standar orang diambil ilmunya bukan itu, tapi kematangan dia dalam ilmu. Itulah yang terjadi pada zaman ini. Kaum muslimin menjadikan standar seseorang itu layak diambil ilmunya dengan melihat kepada gaya bicara sang ustaz, gaya ceramah dan seterusnya. Jadi demikian, seorang penuntut ilmu hendaknya dia berhati-hati memperhatikan, jangan sampai dia keliru dalam mengambil sumber ilmu. Jadi bukan berarti orang-orang yang masih muda tidak boleh diambil ilmunya, tidak. Tapi bagaimana kita menempatkan setiap orang pada tempatnya. Tanzilu kulladhi manzilatin manzilatahu. Setiap orang ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Itulah yang disebut al-adl fil Islam. Penghalang yang kelima. Adam at-tadarruj fil ilmi. Tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Ini penting sekali. Jadi sebagaimana syariat ini diturunkan secara bertahap, dakwah juga terjadi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan secara bertahap, demikian juga seseorang dalam menuntut ilmu harus dilakukan secara apa? Bertahap. Tidak boleh apa? Sekaligus. Dan ini menjadi apa? Manhaj Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Dan Qur'an kami turunkan kepada engkau agar engkau membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan. "Wa nazzalnahu tanzila." Dan kami turunkan dia secara bertahap, sedikit demi sedikit, sesuai dengan keadaan yang terjadi di zaman itu. Jadi tidak diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dunia ke Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung 30 juz, tidak. Tapi diturunkan apa? Secara bertahap, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan sikon kejadian yang membutuhkan apa? Turunnya wahyu. Jadi seorang penuntut ilmu juga demikian. Ketika dia menuntut ilmu harus bertahap, tidak sekaligus. والتدرج يكون في أمرين. Yang pertama adalah tadarruju bainal funun, yang kedua adalah tadarruju fil fannil wahid. Bertahap dalam bidang-bidang. Misalnya yang pertama adalah apa? Akidah terlebih dahulu. Sebelum yang lain. Sebelum fikih. Atau misalnya yang pertama adalah apa? Ilmu alat. Sebelum dia membaca kitab-kitab yang besar, dia perlu mempelajari apa? Ilmu alat, memperkuat nahwu, memperkuat sarfnya, menghafal mufradat. Kemudian apa? Setelah itu baru dia berpindah kepada ilmu berikutnya. Atau dia bertahap dalam satu ilmu, satu cabang ilmu. Misalnya dalam bahasa al-lughah, misalnya nahwu, dia mulai dari apa? Al-jurumiyah misalnya. Sebelum dia mempelajari apa? Qatrun nada misalnya. Atau sebelum dia mempelajari apa? Alfiyah. Jangan dia langsung ketika dia datang tahun pertama langsung apa? Menghafal Alfiyah Ibnu Malik. Misalnya dalam hadis dia mulai dengan menghafal apa? Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian naik ke atas Umdatul Ahkam. Kemudian di atasnya lagi Bulughul Maram. Dan seterusnya. Jadi jangan langsung ketika dia datang dia hafal Bulughul Maram. Tidak, tapi dari yang terendah. Dalam mustalah misalnya dia mulai dengan apa? Al-Baiquniyah. Sebelum Nukhbatul Fikar. Menghafal matan Baiquniyah. Setelah itu apa? Baru mempelajari apa? Nukhbatul Fikar. Setelah Nukhbatul Fikar baru yang di atasnya lagi. Begitu dan seterusnya. Dalam akidah dia mulai dari yang paling bawah misalnya Qawaid al-Arba'ah. Kemudian Al-Usul al-Thalathah. Kemudian Kashfus Subhat. Kemudian Kitab al-Tawhid. Dalam asma wa sifat misalnya dia mulai dengan Al-Aqidah al-Wasithiyah. Kemudian di atasnya misalnya Aqidah al-Hamawiyah. Kemudian Al-Aqidah al-Tadmuriyah. Dan seterusnya. Jadi apa? Bertahap. Jangan baru dia baru pertama kali membaca mempelajari akidah asma wa sifat, dia langsung membaca apa? Al-Aqidah at-Tadmuriyah. Ya, dia tidak akan paham istilah-istilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, tapi dia mulai dari bawah, dari Al-Aqidah al-Wasithiyah. Dalam fikih misalnya, dia mulai dari yang terendah sampai apa? Fikih yang membahas tentang khilaf. Tidak dia mulai dengan mempelajari fikih apa? Fikih khilaf. Dalam semua cabang ilmu seperti itu. Dan ini kembali kepada ijtihad seorang guru dan seorang penuntut ilmu. Dia melihat mana yang bisa dijalankan. Yang jelas bahwasanya dalam menuntut ilmu dia harus apa? Bertahap. Tidak sekaligus. Ketika dia mempelajari ilmu itu secara sekaligus jumlatan wahidatan, maka dia tidak akan sukses dalam menuntut ilmu. Jadi bertahap dalam cabang ilmu maupun apa, bertahap dalam satu cabang ilmu harus dilakukan secara bertahap, tidak jumlatan wahidatan, tidak sekaligus. قال ابن الزوجي رحمه الله تعالى وقد علم قصر العمر وكثرة العلم فيبدأ أي الطالب بالقرآن وحفظه وينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليك بذلك منه شيء. الإمام ابن الزوجي رحمه الله تعالى اليوم أمريكا نسيت كبدا كتا سبق سوران فنطت علم كتب اليوم كتا سودا تاو بواسة هي أمور كتا itu apa? Terbatas. Sedangkan ilmu itu apa? Banyak. Jadi kata beliau qad ulima qisrul umur. Umur kita ini terbatas. 60 sampai 70 tahun. Wa kathratul ilmi, sedangkan ilmu itu apa? Banyak sekali. Ilmu Quran dengan cabang-cabangnya banyak sekali. Ilmu hadis, fiqih, usul fiqh, qawaid fiqhiyah, faraid, lughah, ada nahwu, ada sarf, ada balaghah, dan yang lain-lain. Quran, ada tafsir, ada ulumul Quran, ada asbabun nuzul, banyak sekali. Sedangkan umur kita apa? Terbatas. Kata beliau, fayabda'u ayy at-thalib bil Qur'ani wa hifdhi, sehingga seorang penuntut ilmu hendaknya dia memulai dengan apa? Mempelajari Al-Qur'an dan menghafalnya. Harus dimulai dari apa? Mempelajari Al-Qur'an dan menghafalnya. Dan itulah yang menjadi manhaj para ulama dari zaman dahulu. Mereka menyelesaikan Al-Qur'an terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari apa? Ilmu-ilmu yang lain, mempelajari menulis, cara menulis, mempelajari ilmu hisab, kemudian mempelajari ilmu-ilmu alat yang lainnya. Makanya tidak heran kalau banyak di antara mereka yang telah hafid Quran ketika usia mereka belum balik. Karena memang mereka memulai, metode mereka dalam menuntut ilmu adalah memulainya dengan menghafal Al-Quran. وَيَنْظُرُ فِي تَفْسِيرِهِ نَظَرًا مُتَوَسِّطًا, lalu dia memperhatikan ilmu tafsir ayat-ayat tersebut dengan sederhana saja. Jadi tidak mendalam. Misalnya dia kalau zaman sekarang misalnya dengan hanya membaca apa tafsir Al-Muyassar misalnya. Tafsir yang ringkas, hanya langsung menyebutkan makna ayat secara keseluruhan, tidak menyebutkan aqwal para mufassirin atau hadis-hadis yang berkenaan dengan ayat tersebut. Tapi cukup apa? Atau misalnya punyanya Syekh As-Sa'di, Tafsir Al-Karimur Rahman. Itu sebagai apa? Langkah awal. Dia menghafal Al-Quran, kemudian apa? Untuk mempelajari maknanya, dia merujuk kepada tafsir yang ringkas. Seperti At-Tafsir Al-Muyassar atau apa? Tafsir Al-Karimur Rahman. Wa in suhha lahu qira'atul qira'at as-sab'ah. وأشياء من النحو وكتب اللغة وابتدأ بأصول الحديث, dan hendaknya dia apa membenarkan atau mempelajari qiraah dengan qiraah apa sab'ah, 7 qiraah. Jadi kalau dia ingin mempelajari qiraah, pelajari qiraah apa sab'ah terlebih dahulu, tidak langsung sampai apa qiraah tis'ah atau di atasnya lagi, cukup dengan qiraah apa mutawatirah yang 7. Kemudian bagian-bagian atau sedikit dari pelajaran nahwu dan buku-buku bahasa. Wabtada bi usulil hadithi min haythu naqli sihah wal masanidi was sunan. Dia memulai dengan mempelajari hadith, usul hadith, yakni hadith-hadith yang pokok. Seperti apa? As-sihah, sahih al-Bukhari, sahih Muslim, al-masanid, musnad al-Imam Ahmad, musnad ad-Darimi. Demikian juga as-sunan seperti sunan Abi Dawud, sunan At-Tirmidhi, sunan Ibn Majah, sunan An-Nasai. Wa min haythu ilmi al-hadithi ka ma'rifati al-du'afai wal-asma'i falyungdhar fi usuli dhalik. Dan dalam hal mempelajari ilmu hadith seperti mengetahui rawi-rawi yang dhaif, tentang nama-nama para rawi, dengan melihat kepada buku-buku apa? Pokok, induk daripada ilmu-ilmu tersebut. Misalnya tadi sudah kita sebutkan, misalnya dalam hal hadis dia memulai dengan, sebelum dia mempelajari Sahih Al-Bukhari, tentu dari yang bawah seperti apa Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian di atasnya lagi Umdatul Ahkam, kemudian apa Bulughul Maram atau yang semisal dengannya, kemudian di atasnya lagi Sahihain misalnya, baru kemudian apa Sunan Al-Arba'ah, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidhi, Nasa'i, dan apa? Ibnu Majah. Kemudian sudah itu. Misalnya Musnad Al-Imam Ahmad. Kemudian apa? Muwatta' Al-Imam Malik. Dan yang lainnya. Dan ini bisa kita lihat di, sudah disebutkan oleh para ulama, mereka mengurut. Bisa dilihat di buku misalnya Syekh Bakar Abu Zaid, rahimahullah, dalam Al-Hilyah. Beliau menyebutkan di sana apa? Setiap cabang ilmu, urutan yang hendaknya diikuti oleh seorang penuntut ilmu dalam tahapan-tahapan dia dalam menuntut ilmu. Kemudian kata Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, وَلْيَنْظُرْ فِي التَّوَارِيخِ لِيَعْرِفَ مَا لَا يَسْتَغْنِ عَنْهُ كَنَسَبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وما جرى له. Lalu kemudian dia melihat kepada mempelajari buku-buku tawarikh dan sirah agar supaya dia mengetahui apa yang perlu dia ketahui seperti nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerabat-kerabat beliau, istri-istri beliau, dan apa yang terjadi pada kehidupan beliau. Ya, misalnya dengan memulai dengan apa? Jangan langsung ke Zadul Ma'ad misalnya yang besar. Misalnya apa? Apa? Ar-Rahiqul Makhthum punya Syekh Al-Mubarak Furi. Atau sebelum itu, kalau itu bahasanya terlalu sulit, misalnya Nurul Yaqin, misalnya yang di Indonesia, kan ada itu. Kemudian di atasnya lagi, dan seterusnya. Sirah Ibnu Hisham, kitab Ibnu Hisham dalam sirah, dan seterusnya. Jadi dia mulai dari apa? Yang mukhtasar, yang ringkas, sampai kemudian yang mutawwal, yang apa? Yang luas pembahasannya dalam sirah. ثم لا يقبل على الفقه فلينظر في المذهب والخلاف. Kemudian dia memulai dalam fikih dengan memperhatikan mazhab dan khilaf. Mazhab di sini artinya ketika dia mazhab Syafi'iyah, dia mempelajari fikih apa? Syafi'iyah terlebih dahulu, baru kemudian dia mempelajari apa? Khilaf dalam mazhab. Kalau dia tidak punya pedoman yang kuat dalam fikih mazhabnya, maka dia akan apa? Kerepotan ketika dia berhadapan dalam apa? Fikih yang khilaf. وَلْيَكُنْ اِعْتِمَادُهُ عَلَى مَسَائِلِ الْخِلَافِ. Hendaknya dia bersandar dalam masalah khilaf. فَلْيَنْظُرْ فِي الْمَسْأَلَةِ وَمَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ. Dia memperhatikan setiap persoalan yang dibahas dalam setiap bab dan apa yang terkandung di dalamnya. فَيَطْلُبُهُ مِنْ مَظَنِّهِ. Dan dia mencari pembahasan itu dalam kitab-kitab yang membahas tentang hal tersebut. Itu kalau antum sudah mutaqaddimin, sudah apa namanya, mapan dalam apa? Fikih. Seperti misalnya antum mempelajari buku apa? Apa? Al-Bidayah punya Ibnu Rushd. Bidayatul Mujtahid punya Ibnu Rushd. Atau misalnya Al-Mughni punya Al-Imam Ibnu Qudamah. Dan kitab-kitab yang membahas tentang khilaf mazhab. Setelah antum mapan dalam apa? Fikih dari bawah. Usul fikih antum telah kuat, kemudian lughah antum juga sudah kuat. Karena nanti antum akan berhadapan dengan dilalatul alfad, setiap lafad maksud hukumnya apa dan seterusnya. Itu tidak mungkin orang yang tidak punya basic fikih yang kuat dia langsung apa mempelajari fikih dalam khilaf. Wa yatasaghalu bi usulil fiqhi wa bil faraidi wa liya'lama anna al fiqh 'alayhi madarul ulum. Dan hendaknya dia menyibukkan diri dengan mempelajari usul fiqh, kemudian faraid. Saya dia memulai dengan Rahabiyah misalnya, matan Rahabiyah, usul fiqhnya Syekh As-Sa'di atau yang lainnya. Dia memulai dari yang mukhtasar, yang ringkas, sampai kemudian yang luas pembahasannya. Nah, inilah yang hendaknya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu bertahap dan tidak sekaligus. Penghalang yang keenam, al-ghurur wal-ujub wal-kibr. Ghurur, tertipu dengan diri sendiri, bangga diri, dan apa? Sombong. Ini juga menjadi penghalang seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu. Bangga diri. Dia baru menghafal 1-2 hadis, dia telah, lalu kemudian dia sudah apa? Meninggikan dirinya di hadapan manusia. Bangga dengan dirinya, takjub kepada dirinya. Kibir. Dan ini semua adalah apa? Maksiat. Kata Syekh di sini, ma'siyatullah taala a'iqatun 'an nailil 'ilmi syar'i. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menghalang seseorang dari mendapatkan ilmu yang syar'i. Li'annahu nurullahi yaqdhifuhu fi af'idatin min man syaa'a min 'ibadi. Sebab ilmu syar'i ini adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan pada hati-hati orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yajtami'u fi qalbin nurun wa dhulma. Tidak akan bersatu dalam hati seseorang cahaya dan kegelapan. Tidak akan bersatu dalam hati seseorang cahaya dan kegelapan. Al-ilmu nurun wal ma'asi zulmatun. Kemaksiatan yang masuk di dalamnya bangga diri, sombong, meninggikan dirinya di hadapan manusia, itu semua adalah kemaksiatan yang akan menggelapkan hati seseorang. Makanya dahulu dikatakan apa? Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu itu menjadi lawan terhadap seorang pemuda yang meninggikan dirinya. Kasaili harbun lil makanil 'ali. Sebagaimana banjir itu dia apa? Anti terhadap tempat yang tinggi. Artinya kalau tempat tinggi maka apa? Dia tidak akan terkena banjir. Jadi al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu itu anti terhadap seorang pemuda yang apa? Membanggakan dirinya, meninggikan dirinya. Kasaili harbun lil makanil 'ali. Sebagaimana apa? Banjir itu apa? Anti terhadap tempat yang tinggi. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kita tahu bahwa beliau adalah seorang ulama yang apa? Cerdas dan kuat apa? Hafalannya. Beliau pernah datang kepada Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Ketika dia berhadapan dengan Al-Imam Malik dan gurunya ini melihat bagaimana kecerdasan muridnya, kepintarannya, kekuatan hafalannya, beliau mengatakan kepadanya satu apa? Nasihat. Beliau mengatakan, "Inni ara annallaha qad alqa fi qalbika nuran, fala tudfi'hu bi dhulmatil ma'asi." Sesungguhnya aku melihat Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan cahaya di hatimu. Maka janganlah kamu memadamkannya dengan kegelapan maksiat. Itu dikata siapa? Al-Imam Malik kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Rahimahumullah. Ketika dia melihat kecerdasan muridnya, kepintaran muridnya, kekuatan hafalan sang muridnya, dia menasihati seperti itu. Jadi saya melihat Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan cahayanya di hatimu. Maka janganlah fala tudfi'hu bi dhulmatil ma'asi. Janganlah kamu padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan kemaksiatan. Dan kita juga sudah sering mendengar perkataan apa? Imam Syafi'i, syair beliau ketika beliau mengadu kepada gurunya, Waqi', "Saqautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarki al-ma'asi." Aku mengadukan, dia sudah apa namanya? Kuat hafalannya, masih mengadukan apa? Lemahnya hafalan kepada gurunya. Aku mengadukan lemahnya hafalanku kepada guruku yang bernama Waqi'. "Fa arsyadani ila tarki al-ma'asi." Lalu kemudian dia membimbingku untuk meninggalkan apa? Kemaksiatan. Wa qala madza? "Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda al-asi." Ilmu adalah cahaya dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi penting sekali seorang penuntut ilmu hendaknya dia memperhatikan dirinya, menjaga dirinya dari berbagai macam kemaksiatan yang pada hari ini sangat mudah dilakukan oleh seseorang. Berbagai macam sarana, berbagai macam hal yang mendorong seseorang dalam melakukan kemaksiatan terbuka lebar di hadapan kita, mudah dilakukan. Sehingga seorang penuntut ilmu harus apa? Berhati-hati, menjaga dirinya dari dosa, dari kemaksiatan, dari kegelapan yang akan membuat cahaya yang ada di dalam hatinya apa? Lari. Tidak mungkin bercampur dalam hati itu apa? Antara cahaya dan kegelapan. Ilmu dan kemaksiatan itu tidak akan berkumpul dalam hati seseorang. Dan di antara kemaksiatan adalah tadi al-ghurur, bangga diri, takjub kepada diri sendiri, sombong, meninggikan dirinya. Jadi hendaknya secara penuntut ilmu dia apa? Tawadhu, rendah diri, tenang. bahkan disebutkan oleh, bisa antum baca di kitab Al-Hilyah punya Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau mengatakan tahalla bi adabin nafsi min al-afafi wal hilmi was sabri wat tawadhu' lil haqqi wa sukuni at-ta'ir. Hendaknya seorang yang menuntut ilmu, kata beliau, hendaknya kamu menghiasi dirimu dengan adab-adab diri. Seperti apa? Menjaga kehormatan, lembut, sabar, tawadhu terhadap kebenaran, tunduk kepada kebenaran, tenang seperti burung. Kemudian apa? Mutadallilan, menghinakan diri di hadapan ketika dia belajar. Menghinakan diri artinya tidak membanggakan dirinya ketika dia belajar dalam rangka untuk memuliakan apa? Ilmu. Dzalilan lil haqqi, tunduk kepada apa? Kebenaran. Jadi itu yang harus menjadi hiasan seorang penuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu. Menghiasi dirinya dengan sikap lembut, kesabaran, tidak membanggakan diri, merendahkan dirinya di hadapan teman-temannya maupun terhadap di hadapan apa? Apalagi di hadapan guru-gurunya. Wa inna aqbaha ma talabbasa bihi talibul ilmi min al-ma'asi wa kulluha qabihun at-takabbur wat-ta'azzum wal-ghurur. Di antara maksiat yang paling buruk yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, dan sebenarnya semua kemaksiatan itu buruk, adalah menyombongkan diri, membanggakan diri, tertipu dengan dirinya. Ini adalah hal yang paling buruk yang terjadi pada seorang penuntut ilmu. Jadi hendaknya seorang penuntut ilmu dia merendahkan dirinya, tidak membanggakan dirinya di hadapan manusia, merendahkan dirinya. Kemudian beliau menyebutkan kepada kita tentang fenomena yang terjadi pada zaman ini. Beliau mengatakan walaqad balaina fi hadha az-zamani bi syarmadatin qalilatin walillahil hamd yaqrauna kitaban aw kitabaini wa yahfazuna mas'alatan aw mas'alataini thumma ba'da yawmin aw yawmain min a'marihim fi at-talab yusbihuna mujtahidin. Pada hari ini kita diuji dengan terjadinya, walaupun ini tidak banyak, orang-orang yang mereka membaca satu kitab atau dua kitab atau menghafal satu pembahasan atau dua pembahasan, lalu pada hari berikutnya atau dua hari berikutnya mereka telah menjadi seorang mujtahid. Dia baru belajar tapi kemudian apa? Telah menempatkan diri seperti seorang alim, seorang mujtahid. Dia baru mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sesaat, telah menempatkan diri sebagai seorang ulama. Meninggikan dirinya. Ingin dihormati oleh, ditempatkan oleh manusia sebagai seorang ulama. Nah, ini berbahaya. Ini akan menyebabkan seorang penuntut ilmu apa? Terhalang dari menuntut ilmu. Bahkan dahulu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisaim, beliau mengatakan inna ahadahum la yufti fil mas'alati law waradat ala umara la jama'a laha ahla Badr. Sesungguhnya ada di antara mereka, beliau mengkritik orang-orang yang menuntut ilmu, ada di antara mereka yang berfatwa dalam persoalan, satu persoalan yang mana kalau persoalan itu diserahkan kepada Umar, niscaya beliau akan mengumpulkan ahlu Badr. Antum tahu siapa ahlu Badr? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Sa'd bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat senior lainnya, as-sabiqun al-awwalun, baik dari al-muhajirin maupun apa? Al-ansar, fuqaha us-sahabah, faqihnya para sahabat, ulama us-sahabah ada di dalamnya. Jadi apa? Ketika terjadi dalam, kata beliau, semua disebutkan Ibn Husayn rahimahullah, jadi ada di antara mereka berfatwa dalam satu persoalan, mengeluarkan satu hukum, statement dalam hal agama dalam satu persoalan. Kalau seandainya persoalan tersebut diserahkan kepada Umar, niscaya dia mengumpulkan apa? Ahlu Badr, para sahabat yang ikut dalam peperangan Badar. Demikianlah para sahabat, bagaimana mereka meninggikan ilmu dan merendahkan diri mereka. Dan itu harus menjadi contoh bagi seorang penuntut ilmu. Dia tidak boleh meninggikan dirinya, membanggakan dirinya, menempatkan dirinya apa meninggikan dirinya di hadapan manusia. وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى beliau pernah ada yang mengatakan kepada beliau, bila engkau meninggal kami akan menguburkanmu di kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ruangan yang di sana dikubur siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi kata ada yang berkata kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, bila kamu mati kami akan menguburkan engkau di tempat tersebut. Apa kata Umar ibn Abdul Aziz? Lian alqa Allah bi kulli dhanbin ghayra syirki ahabbu ilayya min an ara nafsi ahlan lidhalik. Kalau seandainya aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa semua dosa kecuali kesyirikan, itu lebih aku sukai daripada aku merasa bahwa diriku layak untuk dikuburkan di tempat itu. Ini seorang siapa? Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Jadi kata beliau apa? Jadi aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa semua dosa kecuali kesyirikan, lebih aku sukai daripada apa? Aku memandang bahwa diriku layak dikubur di tempat itu. Bagaimana beliau merendahkan dirinya. Ini penghalang yang keenam. Jadi yang menghalangi seseorang dalam menuntut ilmu adalah sikap membanggakan diri, kan? Meninggikan diri di hadapan apa? Manusia. Penghalang yang ketujuh isti'jalu ats-tsamar, terburu-buru mendapatkan apa? Hasil. Saya sudah belajar 1 tahun, kenapa kok belum bisa baca kitab? Sudah belajar bertahun-tahun, belum bisa baca kitab. Atau misalnya 1 tahun di sini di ma'had, tapi apa? Belum bisa baca kitab. Atau baru 1-2 bulan, tapi apa? Tajwidnya belum bagus. Tetap dia bersungguh-sungguh dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasilnya. يظن بعض الطلبة أن العلم لقمة سائغة أو جرعة عذبة سرعان ما تظهر نتائجها وتتبين فوائدها. Sebagian para penuntut ilmu mereka menyangka bahwa ilmu itu seperti hidangan yang siap dinikmati atau tegukan air yang siap diteguk. Dengan dia duduk di hadapan makanan tersebut, langsung dia masukkan secara gampang ke dalam apa? Mulutnya. Atau dia teguk dengan mudah. Yang mana langsung dengan cepat terlihat apa? Hasil dan khasiatnya, keutamaan, faedahnya. Tidak seperti itu. Sehingga dia berharap di hatinya bahwasanya kalau dia sudah belajar 1 tahun atau lebih sedikit, maka dia akan menjadi seorang alim yang jahbat. Alim yang apa? Kokoh dalam ilmunya, yang sudah tidak lagi dilakukan derajatnya, yang sudah tidak lagi diragukan apa ilmunya. Dengan hanya dia belajar 1-2 tahun kemudian dia apa ingin bahwa supaya dia sudah langsung menjadi seorang alim. Nah, ini tidak boleh. Ini namanya apa? Isti'jalut tsamar. Jadi ingin agar segera hasilnya itu segera apa terlihat. Tapi butuh apa? Kesabaran. Butuh kesungguhan. Dan ilmu itu butuh waktu yang panjang. Tidak bisa sesaat kemudian seseorang langsung menjadi alim, menjadi orang yang apa? Kuat dalam ilmunya. Para ulama mereka bertahun-tahun. Al-Imam Ahmad bin Hanbal untuk supaya menyusun kitab Musnad, beliau perlu keliling dunia berapa kali? 2 kali. Keliling dunia. Bukan dengan pesawat. Tapi apa? Dengan berjalan kaki. Dengan berjalan apa? Jalan kaki. Beliau pernah melakukan perjalanan mencari hadis bersama teman beliau yang bernama Yahya. Yahya bin siapa? Yahya bin Ma'in. Teman sejawatnya siapa? Al-Imam Ahmad rahimahumullah. Mereka berdua pernah melakukan berniat, Al-Imam Ahmad berniat menjumpai salah seorang ahli hadis zaman itu yang bernama Abdul Razzaq As-San'ani di negeri Yaman. Keduanya kemudian meninggalkan kota apa? Baghdad. Al-Imam Malik berada di kota Baghdad. Pergi ke Son'a, ke Yaman untuk mengambil hadis dari Abdul Razzaq As-San'ani. Dalam perjalanan mereka menjumpai musim haji di waktu itu. Sehingga mereka singgah di kota Mekah. Menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di sana ternyata Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani juga sedang berhaji. Keduanya kemudian mengambil hadis dari Abdul Razzaq As-San'ani, belajar kepada beliau, talaqi hadis dan ilmu kepada Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah. Setelah selesai musim haji, Abdul Razzaq As-San'ani kembali ke negeri Yaman. Kata Yahya Ibn al-Ma'in kepada sahabatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kita kembali saja ke Baghdad. Tujuan kita telah tercapai. Kita tidak perlu ke Yaman karena kita telah berjumpa dengan Abdul Razzaq As-San'ani di sini. Kata Imam Malik apa? Saya keluar dari Baghdad ingin berjumpa dengan Abdul Razzaq As-San'ani di rumahnya, di negerinya. Sehingga saya tidak akan kembali. Hanya keduanya melanjutkan perjalanan ke Son'a, bertemu dengan Abdul Razzaq As-San'ani di sana. Jadi Imam Ahmad untuk menulis kitab Musnad beliau butuh waktu berapa? 2 kali mengeliling dunia dengan berjalan kaki. Antum tahu silsilah As-Sahihah dan silsilah Ad-Dha'ifah Syaikh Al-Albani? Tahu namanya? Pernah lihat bukunya? Berjilid-jilid. Jangan antum kira bahwa itu beliau tulis dalam waktu yang ringkas. Untuk mengeluarkan 1 jilid, beliau membutuhkan waktu beberapa bulan. Bahkan bertahun-tahun. Sampai kemudian keluar kitab beliau, baik yang silsilah yang sahih maupun yang dhaif. Jadi tidak boleh orang itu apa? Mengharap hasilnya. Sekarang antum lihat di seluruh dunia, Syekh Da'awah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tersebar di mana-mana. Kitab Tauhid itu dikaji di seluruh dunia. Usul Tsalatsah dikaji di seluruh dunia. Kapan? Setelah kurang lebih sekitar berapa ratus tahun? 300 tahun beliau wafat. Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi al-thamar itu kita tidak boleh melihat kepada kapan hasil itu tercapai. Yang diperlukan oleh seorang penuntut ilmu adalah kesabaran dia, kesungguhan dia dalam menuntut ilmu. Hasilnya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi nadratun khati'atun wa tasawwurun fasidun. Pandangan seperti ini adalah pandangan yang keliru. Pandangan yang rusak. Wa amalun kasid dan angan-angan yang rusak. Yang hendaknya tidak dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Jadi tidak boleh dia ingin agar hasil dari dia menuntut ilmu itu bisa dia dapat dengan cepat. Wa mafasiduhu azimah. Kerusakannya itu banyak. Idh yufdi bi sahibihi ila ma la tuhmadu uqbah. Hal itu akan membawa, menggiring orangnya kepada sesuatu yang tidak diharapkan akibatnya. Minal qawli 'ala Allah bi ghairi ilm. Yang paling parah adalah membuat dia berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Karena dia memandang bahwa dia sudah layak menjadi seorang alim. Lalu kemudian dia berfatwa. Lalu kemudian dia apa menjawab setiap persoalan yang ditanyakan kepadanya. Merasa layak untuk apa mengajar. Mengajarkan ilmu kepada manusia, menyampaikan ilmu kepada manusia. Karena dia berharap dengan dia belajar 1 tahun 2 tahun dia layak menjadi seorang alim. Akibat buruknya apa? Al-qawlu ala Allah bighairi ilm. Berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Wasiqatul umya bin nafs, percaya buta kepada dirinya, memandang bahwa dia layak untuk apa? Menyampaikan ilmu. Wa hubbul ulwi wat tasaddud, cinta apa? Kedudukan, cinta apa namanya? Membanggakan dirinya di hadapan manusia. Wa yantahi matafuhu baina hadhihi al-asya' ila hajril intisabi lil ilmi wa ahli. Ujungnya apa? Membuat dia apa? Menjauhkan dirinya secara keseluruhan dari ilmu dan ahli ilmu. Ini berbahaya. Ketika seseorang terburu-buru ingin segera menjadi seorang alim dengan dia hanya belajar beberapa saat. والناظر إلى حال السلف يرى عجبا من صبرهم على مرارة التحصيل. Kalau kita memperhatikan bagaimana keadaan para ulama salaf dahulu dalam menuntut ilmu, kita akan melihat berbagai macam apa hal yang menakjubkan kita, seperti mana kita contohkan tadi. Al-Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in melakukan perjalanan. Bahkan dikatakan bahwasanya Al-Imam Ahmad ketika itu beliau kehabisan bekal dan beliau menjadi tukang becak. Bukan dengan becak zaman sekarang. Beliau sendiri adalah becaknya. Itu beliau mengangkat, zaman dahulu kan ada namanya hammal, yaitu orang yang mengangkat orang lain apa di atas pundaknya. Jadi kalau ada orang mau pergi ke pasar, mereka panggil si hammal ini ke rumahnya. Lalu orang itu menggendong dia kemana? Ke pasar. Dalam rangka untuk apa? Mendapatkan biaya itu bisa hidup. Al-Imam Al-Bukhari sampai apa? Habis bajunya. Lalu dia bersembunyi di satu tempat. Ketika dalam satu keadaan, beliau tidak ada di majelis Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Lalu dicari oleh teman-teman sejawatnya, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Ad-Darimi, dan yang lain-lainnya. Lalu mereka menemukan beliau di salah satu rumah tua tidak punya baju, sehingga tidak bisa hadir ke pengajian siapa? Darsnya Al-Imam Ahmad. Al-Imam Malik sampai menjual apa? Kayu atap rumahnya. Demikian. Bagaimana kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu. Wa tulul jadah, bagaimana mereka giat mereka yang panjang. La yaftaruna wa la yataqasuna wa la yastakbirun. Mereka tidak pernah putus asa, tidak pernah terputus dalam menuntut ilmu. Syiaruhum al-ilmu minal mahdi ila al-lahdi. Syiar mereka ilmu itu apa? Dari sejak lahir sampai apa? Sampai ke liang lahat. Al-Imam Ahmad ketika murid-murid beliau melihat beliau masih memegang kayu yang biasa dahulu dijadikan sebagai media kertas untuk ditulis, beliau diprotes oleh apa? Murid-muridnya. Bagaimana engkau yang sudah menjadi seorang imam qudwah tapi masih memegang apa? Alat tulis dan buku. Kata beliau apa? Ma'al mihbarati ila al-maqbarati. Saya akan tetap bersama alat tulis ini sampai apa? Sampai ke kuburan. Itu seorang Al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah la yablughu fi hadha asy-sya'ni rajulun hatta yadhurra bihi al-faqru wa yu'thiruhu ala kulli syai'. Seseorang itu tidak akan mencapai derajat dalam ilmu sampai apa? Kefakiran membahayakan dirinya. Wa yu'thiruhu ala kulli syai', sampai dia lebih mendahulukan ilmu dari segala sesuatu. Seseorang tidak akan mencapai derajat dalam ilmu sampai dia pernah merasakan pahit getirnya apa? Kefakiran. Jadi kalau belum fakir berarti apa? Dia tidak akan mencapai derajat dalam ilmu. Kalau belum apa? Fakir, belum habis uangnya. Dahulu dikatakan man talab al-haditha muflis. Siapa yang menuntut hadis bangkrut dia. Sebab dia harus membeli banyak kitab untuk supaya dapat apa? Menghabiskan banyak biaya agar supaya bisa mempelajari apa? Hadis. Dia harus melakukan perjalanan, harus menulis hadis dari gurunya dan seterusnya. Sehingga apa? Bangkrut dia. Talab al-hadith, man talab al-hadith aflasa. Aflas artinya habis dunianya, bukan berarti dia akan merugi di akhirat, tidak. Tapi dia rugi apa? Kehabisan dunianya habis dalam rangka untuk menuntut ilmu. Jadi seseorang tidak akan, kata Imam Syafi'i, tidak akan mencapai derajat ilmu hatta madza yadurruhul faqr wa yu'thiruhu ala kulli syai', sampai kefakiran dia merasakan pahit getirnya kefakiran, dan dia sampai dia lebih mendahulukan ilmu dari yang lain. Apa saja yang dia miliki lebih dia dahulukan daripada ilmu. Jadi kalau misalnya punya uang, jangan dahulukan beli paket internet, tapi beli apa? Kitab. Begitu. Jadi kalau ada kiriman dari rumah, jangan dahulukan beli apa? Paket atau beli HP atau beli yang lain, tapi apa? Dahulukan beli apa? Kitab. Jadi harus lebih mendahulukan ilmu daripada yang lain. وقال ابن حمزة قال لي يعقوب بن سفيان الحافظ الإمام أقمت في الرحلة 30 سنة. يعقوب بن سفيان mengatakan aku melakukan perjalanan menuntut ilmu selama 30 tahun. 30 tahun melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. وقال يحيى ابن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم وبراحة الجسد. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan orang itu santai-santai. Tidur-tidur. Datang ke masjid santai-santai. Datang ke halaqo apa? Santai-santai. Itu menghadiri pengajian apa? Santai-santai sambil tidur. Dia tidak akan mendapatkan apa? Dapatkan ilmu. Jadi la yustata'ul ilmu birohatil jism. Ilmu itu tidak akan didapat dengan orang itu bersantai-santai. Tidak mencatat. Tidak memurojaah. Tidak mengulang apa yang sudah dia pelajari, tidak menghafal. Jadi kalau misalnya dia pusing, dia capek, dia lelah, itulah yang harus dia lakukan dalam rangka untuk apa? Mendapatkan ilmu, sesuatu yang tinggi. Dan ilmu layak untuk mendapatkan itu. Pengorbanan dari kita itu apa? Layak didapat oleh ilmu yang kita raih, karena dia adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang tinggi. Bahkan bila kita memberikan semua waktu kita untuk ilmu, berapa yang diberikan oleh ilmu kepada kita? Setengah. Bila kita memberikan setengah dari waktu kita, atau seperempat dari waktu kita, begitu dan seterusnya, maka tentu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Atau tidaklah kita dapatkan kecuali sedikit dari ilmu ketika apa? Waktu yang kita berikan untuk ilmu hanya sedikit dari waktu kita. وقال ابن الحداد المالكي ما للعالم وملائمة المضاجع. Jadi seorang alim itu pasti akan merasakan apa? Kelaparan. Pasti, bukan maksudnya seorang alim itu pasti dia harus apa? Menjauhkan dirinya dari apa? Tempat tidur. Artinya dia harus, kalau mau jadi orang alim itu harus apa? Jarang tidur. Untuk menjadi seorang alim harus jarang apa? Jarang tidur. Syekh Al-Albani berapa waktu dia tidur? Sedikit. Apalagi para ulama zaman dahulu. Jadi waktu mereka untuk tidur itu sangat sedikit karena ilmu. Jadi seorang alim itu mesti apa? Dia menjauhi tempat tidur. Jadi seorang penuntut ilmu hendaknya dia memperhatikan bagaimana para salaf terdahulu dalam menuntut ilmu. Bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Uqbah ibni Amir radhiyallahu taala an, beliau menikahi seorang wanita. Kemudian tiba-tiba datang seorang ibu-ibu mengatakan kepada beliau bahwasanya Uqbah dan istrinya itu disusui oleh dia. Berarti istrinya adalah apa? Saudara sepersusuan. Maka Uqbah, dan mereka sudah menikah. Maka Uqbah ibn Amir langsung apa? Melakukan perjalanan ke Madinah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang waktu itu harus menggunakan apa? Unta atau kuda. Datang bertanya hukum seorang lelaki yang menikahi wanita, seorang wanita, lalu kemudian datang ibu susuannya dan mengabarkan bahwa dia dan istrinya adalah saudara sepersusuan. Apa yang harus dilakukan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa wa qad qil?" Bagaimana lagi kalau apa namanya? Sudah dikatakan. Dia sudah mengabarkan. Artinya apa? Kamu harus berpisah dari istrimu. Di satu persoalan dia melakukan perjalanan ke Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari ketika beliau ingin menanyakan ada satu hadis yang dia ragu-ragu, yang mana hadis itu didengar oleh dimiliki oleh Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhum, gubernur Mesir. Beliau melakukan perjalanan dari Madinah ke Mesir dalam rangka untuk menanyakan kepada Amr ibn al-As satu hadis. Perjalanan satu bulan pulang pergi dilakukan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala hanya untuk menanyakan kepada Amr ibn al-As satu hadis. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian juga para tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Bagaimana kegigihan mereka dalam menuntut ilmu. Penghalang yang ke-8, dunuul himmah, semangatnya rendah. Dunuul al-himmah, semangatnya rendah. Jadi seorang penuntut ilmu dia harus apa? Punya himmah yang aliyah, himmah yang tinggi. Kata al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, al-ilmu wal 'amalu tau'aman. Ilmu dan amal itu ibarat dua saudara kembar. Wa ummuhuma 'uluul himmah. Induknya adalah semangat yang tinggi. Jadi ulul himmah, semangat yang tinggi ini akan melahirkan dua hal. Ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Sehingga ketika seseorang tidak memiliki ulul himmah, dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Al-ilmu wal 'amalu tau'aman. Ilmu dan amal adalah dua saudara kembar, kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Wa ummuhuma, induknya, ibunya, ibu mereka berdua adalah uluul himmah, semangat yang tinggi. Kata beliau, "Nara baina shuffi talabatil ilmi unasan yamtalikuna mawahib jalilatan wa qudratin ha'ilah tuahhiluhum liz-za'amatil ilmiyyati illa anna dunu wa himmatihim yamhaqu mawahibahum wa yuzila baha'a nubughihim fatajiduhum yaqna'una biyasiril ma'lumati wa ya'nifuna minal qira'ati wal mutala'ati wa yatashaghaluna 'anil talabi wat tahsil." Kita melihat di tengah-tengah para penuntut ilmu orang-orang yang sebenarnya mereka memiliki mawahib, punya kemampuan, punya kekuatan yang besar dalam menuntut ilmu yang membuat mereka akan memiliki derajat dalam menuntut ilmu. Akan tetapi apa? Lemahnya semangat mereka membuat apa? Itu terhapus. Menghapus semangat, menghapus kekuatan seharusnya mereka miliki. Mauhibah, keahlian yang seharusnya mereka miliki. Jadi mereka punya keahlian, punya kekuatan. Punya fisik yang kuat. Tapi apa? Semangatnya apa? Rendah. Mereka cerdas. Diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, mauhibah berupa kecerdasan. Mauhibah berupa cepat dalam menangkap apa pelajaran, tapi apa semangatnya rendah, sehingga semangat yang rendah itu menghapus, menghilangkan mauhibah tadi, kecerdasan, kecepatan dalam hafalan, kekuatan dalam menghafal. lalu kemudian apa? Membuat mereka tersibukkan dari menuntut ilmu, lalu meninggalkan apa? Ilmu. Qala al-Farra rahimahullahu ta'ala, la arhamu ahadan karahmati lirujulaini rajulun yatlubul ilma wala fahma lahu. Aku tidak pernah kasihan kepada seseorang seperti rasa kasihanku kepada dua orang. Yang pertama adalah rajulun yatlubul ilma wala fahma lahu, orang menuntut ilmu tapi dia tidak paham apa yang dia tuntut. Rajulun yatlubul ilma wala fahma lahu, dia menuntut ilmu tapi apa? Tidak paham apa yang dia tuntut. Wa rajulun yafham wa la yatlubuhu. Atau ada orang yang apa? Paham tapi dia tidak mau menuntutnya. Kenapa dia tidak mau menuntutnya? Karena tidak punya semangat. Jadi ada orang yang semangat, dia sudah belajar, tapi kemudian apa? Tidak masuk-masuk. Karena apa? Lemahnya dia dalam menangkap. Atau dia sudah berulang-ulang membaca halaman tersebut tapi tidak dihafal-hafal. Sudah mengulang-ulang membaca hadis tersebut tapi tidak bisa dia dihafal. Ada orang yang dia paham tapi apa? Dia tidak mencarinya karena apa? Tidak punya semangat. Wa inni la'udibu mimman fi wus'ihi ayyatlub al-ilma wa la yata'allam. Dan aku sangat takjub kepada orang yang sebenarnya dia mampu untuk menuntut ilmu tapi kemudian dia tidak menuntutnya, tidak mempelajarinya. Ini terjadi pada orang-orang yang mereka tidak memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Dia punya kekuatan, punya kecerdasan, tapi apa? Malas. Semangatnya rendah. Sehingga kemudian dia tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Jadi, semangat yang rendah ini akan menyebabkan seorang penuntut ilmu terhalang dari menuntut ilmu. Dia punya waktu, dia punya kekuatan, dia punya hafalan yang kuat, punya daya tangkap yang cepat, tapi lemahnya semangat membuat dia terhalang dari menuntut ilmu. Ulul himmah itu sangat sangat penting dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Penghalang yang kesembilan adalah at-taswif. Apa itu taswif? Mengulur-ulur waktu. At-akhiru wal mudafa'at. Ini juga menjadi penyakit bagi para penuntut ini. Mengulur waktu. Sesuatu yang seharusnya dia kerjakan sekarang, dia ulur apa? Besok. Sesuatu yang seharusnya dia murojaah hari ini, dia biarkan besok. Akhirnya kemudian apa? Yang seharusnya dia murojaah hari ini, besok dia murojaah yang lainnya lagi, menumpuk. Pada akhirnya kemudian apa? Dia meninggalkan semuanya. Dia taswif, ini adalah penyakit yang berbahaya bagi seorang penuntut ilmu. Ulur-ulur. Di muhafadatu alal awqat, memperhatikan waktu kita itu adalah sesuatu yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu. Waktu bagi kita adalah sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh disia-siakan. Tidak boleh dibiarkan berlalu. Tidak boleh membiarkan sesuatu yang seharusnya kita kerjakan pada hari ini, kita ulur pada hari esok. Itu namanya at-taswif. Saufa amalu ghadan. Saufa uraji'u fil lail. Padahal dia mampu untuk murojaah pada hari ini, pada pagi ini, tapi kemudian dia mengulur sampai malam hari. Jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka mengulur-ulur dalam melakukan amal sampai ketika datang kepada mereka kematian, apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Tapi sudah tidak ada lagi apa? Kesempatan. Dan juga demikian seorang penuntut ilmu. Kalau antum sudah keluar dari sini, tidak mungkin atau sangat susah untuk antum kembali lagi ke sini untuk belajar. Sehingga ketika berada di sini, berada di tempat di mana seharusnya kalian gunakan semua waktu kalian untuk menuntut ilmu, ya jangan kalian sia-siakan. Ketika kalian telah kembali ke tempat kalian masing-masing, tidak mungkin kalian kembali lagi ke sini. Waktu sudah selesai. Ketika kalian berhadapan dengan berbagai macam persoalan di tengah-tengah masyarakat kalian, kalian akan apa? Aneh saja saya kembali lagi ke ma'had saya dulu untuk belajar lagi. Tapi sudah, waktu itu sudah tidak bisa kembali seperti orang yang tadi. Di dunia dia tidak melakukan amal soleh, sampai ketika datang kematian, apa? Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Andai saja kamu, wahai Allah Subhanahu wa taala, engkau mengulur waktuku sampai pada waktu yang dekat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam kebaikan. "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin." Wasari'u, cepat-cepat bergegaslah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Tuhanmu, dan surganya yang seluas apa? Langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman untuk bergegas dalam hal apa? Al-khairat. Di antaranya adalah menuntut ilmu, sehingga apa? Jangan mengulur-ulur waktu. Yang ke-10, penghalang yang ke-10 adalah at-tamanni. Banyak angan-angan. Ya, cuma duduk angan-angan, nanti saya mau begini, nanti insyaallah tahun depan saya sudah hafal apa? 30 juz. Tapi dia cuma apa? Duduk dan apa? Menghayal saja di pojok masjid. Seperti itu. Insyaallah 6 bulan di sini insyaallah saya sudah bisa baca apa namanya kitab. Tapi apa? Dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah murojaah. Ya tidak mungkin. Itu namanya apa? Angan-angan. Itu menjadi penghalang seorang penuntut ilmu dari menuntut ilmu. Ya. Jadi harus ketika punya keinginan diwujudkan, jangan hanya menjadi apa? Angan-angan. Amma tamanni faminhu mamduhun wa minhu madhmum. Tamanni, berangan-angan itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Amma al-mamduhu fahuwa ay yatamanna fi'lal khairil mandubi wa fi'lal khairil mandubi wa la yastati'uhu. Yang pertama, angan-angan yang terpuji adalah seseorang berangan-angan, berkeinginan melakukan satu kebaikan yang disunnahkan. Ingat, disunnahkan. Tapi dia tidak mampu. Misalnya dia berangan-angan apa? Bersedekah misalnya. Tapi dia tidak mampu. Walahu thalathu syurut. Ini ada 3 syarat. Yang pertama adalah al-azmu 'alal fi'li mata ma qadir 'alaih. Yang pertama, dia bertekad untuk melakukan apa yang dia angan-angankan tersebut ketika dia mampu melakukannya. Jadi terpuji kalau apa? Dia bertekad. Kalau dia mampu, dia lakukan. Yang kedua, kaunuhu fi hudud syar'iyyat. Yang dia angan-angankan itu adalah perkara yang masih dalam batasan syariat. Katamani bina'i masjid, misalnya dia berharap, berniat untuk apa? Berangan-angan membangun masjid, misalnya. Contoh. Apa yang semisal dengannya? Yang ketiga, alla yakuna daidanal insan. Tidak boleh itu menjadi apa namanya? Kebiasaannya, sedikit-sedikit berangan-angan. Ya kalau dia berkeinginan, lakukan sesuatu. Atau berkeinginan melakukan sesuatu yang dia mampu. Jadi itu 3 syarat, baru disebut apa? Angan-angannya apa? Terpuji. Tekad melakukannya. Yang kedua apa? Yang diangankanlah perkara yang disyariatkan. Yang ketiga apa? Tidak boleh jadi kebiasaan. Tidak boleh jadi kebiasaan. Adapun angan-angan yang tercela sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau mensyarah perkataan Syekhul Islam Abi Ismail Al-Harawi tentang perusak atau apa-apa yang merusak hati seseorang. Kata beliau, al-mufsidu tsani min mufsidatil qalbi rukubuhu bahrat tamanni. Perusak hati yang kedua adalah dia apa? Tenggelam dalam lautan angan-angan. Wa huwa bahrun la sahila lahu. Ini adalah lautan yang tidak bertepi. Wa huwa al-bahru alladhi yarkabuhu mafalisu al-'alimi. Dan laut ini hanya apa? Di dilewati oleh orang-orang yang bangkrut dalam apa? Mafalisul 'alim, orang alim yang apa? Bangkrut. Atau mafalisul alami, orang-orang yang apa? Yang bangkrut. Jadi apa? Dia menghabiskan tenggelam dalam apa? Angan-angan yang tidak apa? Tidak dia wujudkan. Tidak dia wujudkan. Ini apa? Tercela. Ini 10 penghalang yang menghalangi seseorang dalam menuntut ilmu. Kita ulangi lagi secara ringkas. Penghalang yang pertama adalah menuntut ilmu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Penghalang yang kedua, meninggalkan amal. Jadi menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, itu akan menghalangi dia dalam menuntut ilmu. Yang ketiga adalah bersandar kepada kitab dan tidak merujuk kepada para ulama. Belajar kepada kitab saja, tidak belajar kepada para ulama. Yang keempat adalah mengambil ilmu dari orang-orang yang masih muda, baik muda dalam ilmu maupun muda dalam usia. Yang kelima, tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Yang kelima, yang keenam, apa? Bangga diri, ujub, sombong. Demikian juga dosa-dosa yang lain yang mana itu akan menghalangi dia dalam menuntut ilmu. Yang ketujuh, berharap segera mendapatkan apa? Hasil. Tidak boleh seorang penuntut ilmu, tidak boleh apa? Terburu-buru mendapatkan hasil. Yang kedelapan, semangatnya rendah. Harus punya semangat yang tinggi. Tadi sudah kita katakan perkataan Ibnu Al-Jauzi rahimahullah. Jadi ilmu dan amal itu ibarat dua saudara kembar. Yang melahirkan mereka siapa? Semangat yang tinggi. Kalau tidak punya semangat yang tinggi, bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Tidak mungkin anak itu lahir tanpa ibu. Bagaimana dia akan mengamalkan amal soleh kalau dia tidak punya semangat yang tinggi? Kemudian yang kesembilan apa? Taswif, mengulur-ulur waktu. Ini menjadi penyakit seorang penuntut ilmu. Demikian juga berangan-angan, tapi tidak diwujudkan, hanya menjadi angan-angan saja. Ini adalah 10 penghalang yang dapat menghalangi seseorang dari menuntut ilmu. Mungkin itu yang bisa kita kaji secara ringkas. Allahu taala alam bisawab, yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari khilaf dosa pribadi. Kedua ada tanya jawab. Ustaz, bagaimana jika seorang penuntut ilmu masih suka melihat game? Berarti dia masih punya banyak waktu luang. Kalau dia masih punya banyak waktu luang, seharusnya waktu luangnya digunakan untuk menuntut ilmu. Tadi kita katakan apa? Ada orang, sekalipun kita memberikan 100% dari waktu kita, 24 jam kita berikan untuk ilmu, ilmu hanya memberikan untuk kita apa? Setengahnya. Jadi umur kita itu singkat dan waktu antum berada di sini juga Pak terbatas. Jangan menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia. Apa manfaatnya dari main game? Tidak ada manfaatnya. Jadi harus meninggalkan hal-hal yang sia-sia tersebut sehingga dia sukses dalam menuntut ilmu. Mana yang lebih baik didahulukan, menghafal Al-Qur'an atau mempelajari nahwu dan shorf? Menghafal Al-Quran tentu lebih didahulukan. Tapi tetap dia kan tidak mungkin sepanjang hari dia menghafal Al-Quran. Dia menyisihkan waktunya untuk belajar yang yang lain. Terlebih lagi ketika dia berada di ma'had seperti ini, dia harus apa? Memperhatikan ma'had itu dibuat untuk apa? Mempermudah seseorang dalam menuntut ilmu. Ada tadarujnya, ada tahapannya, sehingga dia mengikuti apa? Tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh ma'had. Dan ketika dia punya waktu luang, maka yang didahulukan adalah apa? Al-Quran. Menghafal apa? Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi yang lain? Boleh, faham. Bagaimana kiat-kiatnya? Kadang kita semangat itu kadang ada saatnya dia tinggi gitu. Tiba-tiba turun lagi. Waktu dia ngedown turun gitu. Jadi yang jelas bahwa diantara kiatnya tentu yang paling utama adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Kemudian kita berteman dengan orang-orang yang semangat. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu berdasarkan agama teman duduknya. Ketika dia berkawan dengan orang-orang yang rajin, maka apa? Dia akan ikut rajin. Jadi teman duduk, kebiasaan itu menular. Kebiasaan itu adalah sesuatu yang menular. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang hanya tidur-tidur saja dalam belajar, kita akan ketularan apa yang ada pada mereka. Kemudian apa? Banyak membaca kisah-kisah para ulama terdahulu, bagaimana perjuangan mereka dalam menuntut ilmu, semangat mereka dalam menuntut ilmu, sehingga itu akan memotivasi kita dalam menuntut ilmu. Demikian juga kita membaca hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang keutamaan ilmu, sehingga membuat kita tersemangat kembali bahwa apa yang kita lakukan ini adalah ibadah yang agung. Di balik apa yang kita lakukan ini terdapat ganjaran pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah seorang penuntut ilmu yang belum mengerti dan bisa makharijul huruf boleh menghafal kitab tauhid dan matan lainnya? Dia bertahap dalam menuntut ilmu dan memperhatikan skala prioritas. Sebaiknya dia mempelajari makharijul huruf terlebih dahulu untuk memperbaiki bacaan Qur'annya. Setelah itu baru dia mulai menghafal kitab tauhid. Dan hendaknya dia tidak memulai dengan menghafal kitab tauhid. Memulai dengan menghafal apa? Sulus salasa misalnya, begitu. Setelah itu baru kitab yang di atas. Jadi tidak langsung datang kemudian dia menghafal apa? Kitab tauhid. Jadi begitu. Dia harus memperhatikan, seorang penuntut ilmu harus memperhatikan. Jadi tadi sudah anda katakan bahwasanya ma'had sudah membuat apa? Muqarrar, dan itu sudah diperhatikan untuk supaya antum itu tadarus dalam apa? Bertahap dalam menuntut. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup? Ada satu lagi ya. Dalam menuntut ilmu memang kita sudah semangat. Jadi 10 poin ini kita sudah bisa gitu. Tapi pada orang tua yang tidak mendukung untuk menuntut ilmu lebih jauh lagi, lebih lama lagi gitu. Karena ridho Allah itu ridho dari ridho orang tua. Ya, orang tuanya dipahamkan dengan baik, dan itu menjadi ujian dari buat antum dalam menuntut ilmu. Jadi ujian itu banyak bentuknya. Kadang ujian itu datang dari ustadz kita sendiri. Misalnya ada satu sikap ustadz yang tidak kita senang, itu menjadi ujian buat kita. Demikian juga teman kita, demikian juga orang tua kita, menjadi ujian dalam menuntut kita dalam menuntut ilmu, sehingga kita harus menyikapinya dengan baik. Ketika orang tua kita tidak ridho atau tidak mengizinkan, maka kita berupaya dengan cara yang baik mengambil hati mereka, berdoa agar Allah Subhanahu wa Taala membukakan hati mereka untuk mengizinkan kita apa lebih atau memberikan waktu kepada kita dalam menuntut ilmu. Sering menghubungi mereka, menanyakan. Yang jelas kita menampakkan kepada mereka bahwa ketika saya menuntut ilmu, maka saya akan menjadi anak yang soleh, yang akan bermanfaat untuk kedua orang tua saya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum.